Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa kita tafaqquh fiddin, mencari ilmu. Ini masalah, Pak, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW bagaimana keutamaan mereka para pencari ilmu agama, maka sungguh kita akan terus-menerus bersemangat, ya, tidak malas-malas di dalam menghadiri majelis-majelis yang di situ disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis, Allah. Hadis dari Sufyan bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innal malaika tad'u ajmihataha li talibil ilmin ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat Allah, Bapak, ya, makhluk Allah yang tidak pernah, ya, menerhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak pernah terhaka, senantiasa berada dalam ketaatan, tidak seperti manusia. Kadang dia jelek, kadang dia baik. Kalau malaikat tidak, terus menerus kebaikan. Para malaikat mengepakkan sayapnya kepada para pencari ilmu. Pencari ilmu. Jadi di sini apa? Bukan ilmu dunia. Yang malaikat di sini menaungi sayap-sayapnya itu bukan para pencari ilmu dunia, orang yang belajar bahasa Inggris, matematika, apa itu ilmu ekonomi, komputer, tidak. Tapi malaikat di sini meletakkan sayap-sayapnya, mengepakkan, yaitu bagi mereka yang mencari ilmu agama. Karena apa di sini? Karena malaikat itu ridho, ridho dengan apa yang hamba tersebut cari. Ini masya Allah. Dan dijelaskan para ulama bagaimana malaikat ini meletakkan sayapnya, apa penafsirannya, maksudnya bagaimana. Di sini, Bapak, ada beberapa penafsiran. Di antaranya itu malaikat itu turun, Bapak, turun kepada halaqah-halaqah ini, turun menaungi mereka. Kemudian juga ditafsirkan para ulama menjelaskan tentang malaikat yang menaungi sayap-sayapnya pada pencari ilmu ini, yaitu maknanya adalah mendoakan mereka, mendoakan mereka. Dan Bapak, tidak ada keraguan sama sekali, pasti dan pasti doa malaikat Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah khabarkan ibadu mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Maka keberuntungan Allah. Demikian juga seperti apa yang kita temukan pada malam hari ini, dalam rangka kita sudah mencari ilmu, ya, kita sudah mendapatkan doa para malaikat, kemudian juga kita menunggu apa di sini, Bapak? Menunggu waktu apa? Salat Isya. Ini luar biasa, Bapak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salatu rajuli fil jamaah tazidu ala salatihi fi suki wa baiti bid'an wa isrina darajah. Salatnya seseorang di masjid itu akan dilipatkan 25 derajat daripada seorang salatnya di rumah dan di pasarnya. Wadhalika ana ahaduhum idza tawaddaa fa asana alwudu'a tsumma ata almasjid la yuridu illa shalah la yanhazu illa shalah. Yang demikian itu apabila seorang hamba dia berwudu, menyempurnakan wudunya. Jawaban adalah ya, sunnah berwudu kita di rumah. Nah, di sini dijelaskan hadis ini, dia berwudu di rumah ya. Kemudian dia menuju masjid. La yuridu illa shalah. Dia ketika ke masjid itu tidak ada keinginan, tidak ada niat, dia hanya ingin mengerjakan salat. La yanhazuhu illa shalah. Dan dia tidak ada yang menggerakkan ya, dirinya melainkan hanya salat. Maka kalau kita sudah semacam ini Bapak, kita di rumah sudah berwudu ya. Kemudian kita datang ke masjid. Lam yakhthu khutwatan illa ruqyalahu biya darajah wa khutwa'ahu biya khati'ah. Maka tidaklah dia melangkahkan satu kaki, maka di situ akan diangkat derajatnya. Jadi semakin rumah kita jauh, maka di situ akan semakin banyak pahalanya. Dan tidaklah dia melangkahkan kakinya yang lain, maka di situ akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Hatta yadkhulul masjid, sampai datang ke masjid. Jadi dalam perjalanan Bapak-bapak itu sudah masya Allah kita. Ya. Meskipun kita naik motor, nah di situ fadilah yang besar. Kemudian juga tatkala dia sampai masjid, ya, sudah sampai masjid ya, menunggu iqamah atau menunggu shalah-shalahnya, kana fi shalah. Maka nanti sholat ialah ditahbisu. Maka dia itu setelah sudah sampai masjid, maka dia dihitung sholat. Dia dihitung sholat selama ya, dia tetap di situ, ya, tidak ya, kemana-mana. Dia tetap di masjid. Kemudian Bapak di sini Rasul melanjutkan sabdanya, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan mereka. Malaikat mengatakan Bapak, coba perhatikan, Allahumma firlah, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobat dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Tiga doa para malaikat. Pertama Allah mendoakan bagi mereka yang menunggu waktu sholat dengan didoakan agar Allah mengampuni dia. Kemudian yang kedua agar Allah menerima taubat dia. Kemudian yang ketiga agar Allah merahmati dia. Ini tiga karunia Allah yang luar biasa Pak. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka tentunya di situ kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan. Dan perhatikan apa, Pak. Ya. Jadi sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan kabulkan manakala dosa kita telah diampuni. Coba Bapak renungkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Doa Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan. Apakah Nabi Yunus di situ meminta, ya Allah selamatkan saya dari perut ikan? Apakah Nabi Yunus alaihissalam meminta semacam ini, Bapak? Nah, siapa yang hafal doanya ini? Mas Ilmi hafal doanya, Nabi Yunus hafal doanya. Sehingga karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan. Mas Ilmi, baik. Lupa, Mas Dasori? Kurang Mas Dasori. Kurang. Iya itu bagian, masih sedikit lagi. Siapa yang bisa melengkapi Bapak? Maaf Pak Yadi. Yang keras ada siapa? Perhatikan Bapak. Doa Nabi Yunus di perut ikan paus dalam kegelapan demi kegelapan, dalam lautan yang gelap, dalam perut ikan yang gelap. Apa Nabi Yunus di situ minta, ya Allah selamatkan masa dari perut ikan? Doanya Nabi Yunus Bapak, la ilaha illa anta Bapak, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bertobat, bertobat, la ilaha illa anta subhanaka, tidak ada sembahan yang hak melainkan engkau wahai Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku telah mendzalimi diri-diri kami, aku telah mendzalimi diriku. Bertobat Bapak itu, bertobat, tidak minta dikeluarkan dari perut ikan, tapi enggak, bertobat. Maka apa ketika itu Bapak? Ini ayat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Setelah itu Allah selamatkan Nabi Yunus. Ini bagi orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Tidak perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Demikian juga di sini Bapak. Di sini kita mendapatkan keutamaan doa para malaikat, ya Allah ampunilah hamba tersebut. Terimalah tobat hamba tersebut. Kemudian terakhir Bapak, ya Allah rahmatilah dia. Ini Bapak, rahmatilah, ini penting. Rahmatilah Bapak. Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Rahmat Allah ini sangat penting sekali, sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini, dalam kehidupan di dunia dan maupun nanti di yaumil akhir. Kalau seseorang dia tidak mendapatkan rahmat Allah, maka dia sungguh menjadi orang yang merugi. Apa bedanya Bapak Ar-Rahman Ar-Rahim di sini? Nah, sering kita baca dalam salat-salat kita. Mas Agus mungkin tahu bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada Mas Agus? Terus kalau Ar-Rahim gimana? Allah yang mukmin. Berarti Ar-Rahman hanya Allah yang mengasih. Itu belum jelas. Coba penyanyi mungkin tahu arti ini Ar-Rahman Ar-Rahim, apa bedanya di sini? Semua manusia berarti hewan tidak? Semua makhluk. Ini saya bagus. Kemudian kalau Ar-Rahim? Nah, masalah ini Bapak penasaran. Ya. Segala sesuatu kebaikan yang ada di jagat raya ini, ya, baik binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, cacing-cacing dalam tanah, mereka bisa hidup Bapak-Bapak. Atau manusia kafir, orang-orang kafir yang tak pernah ngaji, Allah kasih makan sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya, harta yang banyak. Ini semua Bapak, ini Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Allah kasih kebaikan-kebaikan, curahkan semuanya. Ini maksud Ar-Rahman Bapak. Jadi kebaikan-kebaikan Allah untuk semua makhluknya. Kalau Ar-Rahim di sini Bapak, Ar-Rahmanir-Rahim, ini khusus, khusus kepada hamba-hamba Allah yang beriman, berupa iman, berupa Islam, berupa di sini Bapak, nikmat kita ya, mengaji Al-Quran. Ini khusus, tidak diberi kepada semua makhluk-makhluk yang ada. Apa yang disitu Bapak? Karena pentingnya rahmat Allah ini, karena pentingnya rahmat Allah ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar beliau memohon rahmat. Di akhir surat Al-Mu'minun, wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah aku. Ini Nabi Muhammad, doa Nabi Muhammad. Ampunilah aku dan rahmatilah aku. Curahkan kasih sayangmu kepadaku. Sayangilah aku. Dan engkau wahai Allah sebaik-baik ya, zat yang mengasihi. Bapak ini ya, ini Nabi Muhammad. Karena pentingnya rahmat sehingga Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk meminta rahmat. Demikian juga Bapak, saya buka Al-Quran. Bapak dibuka Al-Quran, halaman 153. Ya, 153. Mas Basari, Afan, minta tolong diambilkan papan tulis. Papan tulis, ada. Ayo. 153 ayat 23. Dan kita lihat Bapak di sini ayat ini 153 ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ini doanya siapa Bapak di sini? Doanya siapa Pak Wahyu? Doanya Nabi siapa Bapak? Pak Mul? Dan Nabi Adam alaihi salam. Perhatikan ayat ini Bapak-bapak. Orang-orang yang dia tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat Allah, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Kita baca Bapak ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lagi Bapak hati-hati ya. Qala, alanya dua harakat Bapak ya, panjang di sini ya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama-sama. Apa bedanya qala, ayat ini panjang Bapak, qala dengan qala. Nah, ini dalam Al-Quran ada dua Bapak, hati-hati. Qala, qala. Jangan dibaca pendek, kalau dibaca pendek ini salah fatal. Apa bedanya Bapak, di sini siapa yang tahu? Kalau yang ini, Pak Wahyu? Kalau nangis kenapa? Kenapa Pak Wahyu? Jangan ragu-ragu, salah tidak apa-apa. Belajar. Siapa yang tahu, Pak? Mas Dadang tahu, Mas Dadang? Pak Johari mungkin tahu ini, apa bedanya ini? Mungkin Mas Agus, Allah tahu ini. Apa itu Mas Agus? Apa Mas Agus? Jauh dari sini. Ini yang berdoa dua orang. Itu siapa sih, Bapak? Dua orang telah berkata, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Ya. Jadi di sini subjeknya Bapak, pelakunya itu dua orang. Apa tanda dua? Kalau pola di sini berarti apa? Satu, nah, itu bedanya. Sebenarnya ilmu semacam ini akan kita bahas di ilmu bahasa Arab. Tapi di sini kita bahas mutajwid. Jangan dibaca pendek, jangan qala rabbana. Ini salah. Salah. Harus dua harokat di situ. Harus dua harokat. Karena dia di sini mata apa, Bapak? Matobi'i. Ya, matobi'i. Alhamdulillah. Saya doang, Pak Sori, dibaca artinya. Perhatikan di sini, Bapak. Ya. Ini yang tidaklah doa ini sering kita panjatkan, Bapak. Sering kita panjatkan doa yang sangat bagus sekali. Ya. Qala rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illan taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan Engkau tidak merahmati kami, menyayangi kami, mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh kami akan menjadi orang yang merugi. Ya Allah. Ini pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak di sini tadi kita pada saat ini sedang didoakan malaikat agar kita mendapatkan apa, Bapak di sini? Mendapatkan apa tadi? Rahmat. Mendapatkan rahmat, Bapak. Allah doakan, malaikat doakan kepada kita agar kita mendapatkan rahmat. Ini tadi pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah keberuntungan, Bapak. Keberuntungan bagi seseorang yang dia mendapatkan doa para malaikat, dan itu pasti dan pasti dikabulkan. Tidak mungkin tidak. Pasti dan pasti, tidak ada keraguan sama sekali. 100% dikabulkan, Bapak. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, Bapak, ada dua kemungkinan. Kalau kita berdoa kepada Allah, bisa jadi apa, Bapak? Allah kabulkan. Kemudian yang kedua apa? Allah tidak kabulkan. Mungkin kita sudah puluhan tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa Allah tidak kabulkan? Karena apa? Kita banyak dosa. Banyak lalai. Banyak salah. Sehingga kita berdoa siang malam Allah tidak kabulkan. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita, Bapak. Malaikat yang mendoakan kita. Ya, ini tentunya pasti di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberuntungan. Keberuntungan manakala seorang hamba dia mendapatkan doa dari para malaikat Allah. Di antaranya dengan kita mengaji mencari ilmu atau kita menunggu salat. Ya, duduk menunggu salat. Kemudian di sini Rasul menyebutkan malan yudhihi, malan yudhihi. Selama dia tidak berhajat, Bapak. Jadi kalau kita menunggu salat, Bapak, seperti semacam ini, kalau kita berhajat, adalah kita berwudu. Kalau kita berwudu kembali lagi, nah, di situ terus. Dan selama dia malan yudhihi, dia tidak menyakiti saudaranya. Artinya tidak berkelahi. Tetap dia tenang. Maka di sini kota sangat besar. Doa-doa para malaikat tercurahkan kepada kita. Saya mungkin ini, Bapak, ayat hadis Abu Hurairah dan hadis dari Sofyan bin Asal tadi, bagaimana malaikat-malaikat Allah akan mengepakkan sayapnya bagi pencari ilmu. memberikan, ya mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita semua Bapak, untuk terus-menerus kita semangat, tidak malas-malas di dalam menghadiri falaqah-falaqah ilmu. Ya, di situ disampaikan Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi untuk hari ini kita teori Bapak. Kita teori alhamdulillah, meskipun kita pelan-pelan, tidak terasa sudah hampir separuh kitab. Baik, kita sampai halaman 38. Halaman 38. Halaman 38. Ya. Poin yang ketiga. Halaman 38 poin yang ketiga. Sebelumnya kita baca poin yang kedua di situ pada pertemuan pekan yang lalu. Ya. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Ya. Jadi kesimpulannya bahwasannya ini masih kita membahas wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya. Tidak boleh asal-asalan. Harus dengan tajwid. Bapak, dan di sini kita dalil yang terakhir sudah Ustaz Abdul Hazim menyebutkan dalil dari Al-Qur'an. Ya. Di situ beliau sebutkan 3 ayat. Kemudian yang kedua beliau sebutkan dalil-dalil dari As-Sunnah hadis. Ya, beliau juga sebutkan 3 hadis. Kemudian yang terakhir di sini Bapak, dalil-dalil bagaimana pendapat-pendapat ulama Al-Qur'an di dalam wajib membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya. Sekarang kita masuk yang ketiga di sini. Ya. Yang ketiga adalah fatwa Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, beliau Bapak ini termasuk masyaallah ulama luar biasa. Ya. Beliau hampir semua kitab hadis, kitab-kitab hadis beliau teliti, mana hadis yang palsu, mana hadis yang lemah, beliau keluarkan. Ya, ini berkat jasa fatwa, ya, apa itu jasa Syekh Nasiruddin Al-Albani, sehingga Islam benar-benar terjaga, tidak ada yang bisa memasuk hadis. Dan kita baca Bapak, ketika ditanya tentang perkataan Ibnu Jazari tersebut di atas, ini poin yang pertama Bapak, poin yang pertama, nanti Bapak bisa baca sendiri. Maka beliau mengatakan kalau yang dimaksud itu sifat bacaannya, di mana Al-Quran itu turun dengan memakai tajwid dan dengan tafsir, maka itu adalah benar. Ini jawaban. Jadi maksud poin yang pertama yaitu bagaimana di situ ya, turun dengan memakai tajwid dan tafsir. Tapi kalau yang dimaksud cuma lafaz hurufnya, maka itu tidak benar. Artinya di sini beliau ya, tajwid di sini membaca Al-Quran sesuai tajwid. Saya Bapak, kita baca yang keempat yang terakhir di sini. Yang keempat fatwa Syekh Maki An-Nasr. Maki An-Nasr telah sepakat seluruh umat yang terlibat dari kesalahan. Ini seluruh dunia Bapak. Seluruh dunia telah sepakat tentang wajibnya tajwid. Mulai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang ini, dan tidak ada seorang pun yang menyelisih pendapat ini. Nah, ini dikutip dari kitab Nihaya Al-Mufid halaman 10. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi Al-Quran sudah standar dunia. Ya. Standar dunia. Tidak ada orang istilahnya beda sendiri pendapatnya. Tidak harus sepakat. Nah, dengan begitu Bapak, alhamdulillah kita selesai membahas bagaimana hukum membaca Al-Quran sesuai tajwid. Kalau teori, saya simpulkan lagi Bapak, kalau teori seseorang mengetahui ikhwa, mengetahui idgham bi gunnah, atau mengetahui mat, ya, itu fardu kifayah Bapak, fardu kifayah. Ya, saya dengar Bapak, fardu kifayah. Artinya kalau satu tempat ada sudah bisa menguasai ilmu ini, sudah yang lain gugur. Seperti apa? Pengurusan jenazah. Ya, fardu kifayah. Akan tadi Bapak di sini perhatikan, ya, perhatikan. Kalau membaca Al-Qur'an sesuai tajwid sama dengan Rasulullah bacaannya. tidak boleh tidak. Maka ini hukumnya apa di sini? Fardu ain, harus di situ. Fardu ain. Silakan. Seseorang dia tidak mengetahui ma, tidak mengetahui ikhwa, tidak mengetahui idha. Silakan. Tapi dia harus bisa membaca Al-Quran. Harus sama dengan Rasulullah. Tentunya di sini Bapak. Kalau seseorang tidak mempelajari ilmu ini, tidak mempelajari kaidah-kaidah tajwid yang diletakkan para ulama, dia akan mustahil itu. Mustahil bisa membaca dengan seperti Allah yang akan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau anak kecil Bapak, kalau anak-anak kita usia TK atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu mereka belum, ininya belum nyampe. Kalau kita ajarin teori-teori semacam ini, dia belum nyampe. Ininya belum bisa. Nah, bagaimana supaya si anak itu bisa membaca tajwid sesuai Rasulullah, Bapak? Maka dengan apa di sini? Maka dengan talqin, Bapak. Bapak membaca Al-Quran, ya. Harus bacanya harus pas dulu bacaannya, harus pas dulu. Kemudian si anak nirukan. Nah, ini Bapak. Si anak nirukan. Nah, kalau si anak nirukan, meskipun dia tidak tahu ini mat tobi'i, ini mat lazim, nah itu sudah. Di situ dia bacanya akan benar itu, akan benar. Sampai dewasa insya Allah akan benar. Tapi ingat, kalau ketika nalkin dengan bacaan yang benar. Nah, tapi kalau nalkinnya bacanya salah ya, akan salah terus itu nanti sampai ya, tua kalau dia tidak mau merubah. Nah, lebih-lebih lagi Bapak, kalau kita sudah dewasa, apalagi sudah ya, kita berumur, kalau kita tidak mengetahui ilmu ini, ya, ini akan berat sekali. Ya, akan berat sekali. Dan Bapak-Bapak jangan berputus asa. Ya, waktu saya berat sekali dalam membaca huruf hijaiyah, hukum-hukumnya masih berat. Tidak ada kejelekan sama sekali Bapak. Di situ Bapak tetap mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Dalam hadis sahih ya, disebutkan di sini tetap baca dalam keutamaan Al-Qur'an, al-nahiru bil Qur'an ma'as safaratil kirami bararah di sini. Bapak. Mudah-mudahan kita semua masuk golongan yang pertama ini. Orang yang mahir dalam baca Al-Qur'an, mahir dia Bapak, lancar. Ya. Bahkan dia bisa hafal. Lisannya ringan, mudah. Maka dia akan bersama nanti di yaumil akhir bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Ya, Bapak, di sini Rasulullah tidak berhenti di keutamaan ini saja, orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Tapi Rasul lanjutkan sabdanya setelahnya, "Walladzi yaqra'uhu wa yattata'u fihi wa huwa 'ala syaqqin lahu ajran." Ya. Adapun orang yang dia tertatih-tatih, berat sekali membaca Al-Quran. Lalu Anisya pun dia dalam keadaan susah payah. Tapi di sini ada kemauan, Pak. Kemauan membaca, kemauan belajar. Maka bagi dia bukan berdosa, salah-salah tidak berdosa. Lahu ajron, kata Rasulullah SAW. Lahu ajron. Bagi dia berapa sih, Pak? Dua pahala. Tidak ada kerugian sama sekali. Meskipun kita berat, tetap pahala akan kita dapatkan. Ya, dan jangan anggap sepele, Bapak. Jangan anggap sepele, meskipun Bapak hanya membaca Yasin. Jangan dianggap sepele. Meskipun satu ini saja. Atau Alif Lam Mim. Jangan anggap sepele, Bapak. Ya. Kita baca Yasin. Di situ sudah berapa pahala, Pak? Berapa pahala, Pak Yati? 20 pahala. Ini baru 2 huruf. Yasin. Sama-sama, Pak. Sekarang kita baca 3 huruf. Alif Lam. Kita baca 5 huruf saja Bapak. Ini sudah 50 kebaikan. Kita baca ayat-ayat setelahnya. Ini luar biasa. Ini apa? Alhamdulillah dengan begitu ya, kita selesai satu bab tentang hukum belajar tajwid. Ya, tadi membaca Al-Quran beserta tajwid adalah fardhu ain, tidak boleh tidak harus sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya kita sama? Yaitu dengan kita belajar, Bapak. Dengan terus kita belajar. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita masuk bab baru. Alhamdulillah, sekarang kita masuk praktek-praktek membaca Al-Quran, yaitu masalah kesalahan di sini ya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan Bapak di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, sekarang kita membaca tahmid. Let's go.